Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu program Halaqoh Fajar. Satu program yang menjelaskan tentang seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di episode yang ke-19, kita sampai pada pembahasan tentang nasihat-nasihat pernikahan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan sebelumnya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat, Buya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul amal kita di bulan mulia ini dan berikan keistiqomahan dalam kebaikan. Dan semoga sebentar lagi kita memasuki 10 akhir Ramadan. Allah mudahkan kita untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda kembali kepada Allah dengan pengampunan, insyaAllah. Baik, Buya, di kesempatan kali ini kita pengen mendengar nasihat pernikahan, terutama bagi adik-adik kita atau teman-teman yang hendak mencari pasangan, hendaknya seperti apa, atau juga nanti nasihat buat pengantin baru dan juga pengantin-pengantin lama, ya. Dan langsung saja kepada Buya, kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rumah tangga harus indah, jangan ditawar. Kalaupun terjadi permasalahan, tidak boleh lama-lama, harus segera terselesaikan. Sehingga permasalahan yang ada justru menjadi laksana garam dalam masakan. Sehingga karena ada sedikit permasalahan, kemudian terselesaikan, kembali menjadi seperti pengantin baru lagi. Karena yang satu merasa bersalah, yang satu lapang telah memaafkan. Indah. Harus bahagia rumah tangga. Maka dari itu, bahagia memang dari Allah, tapi kita merencanakan. Merencanakan bagaimana? Dimulai dari memilih pasangan yang benar. Memilih pasangan, ya memilih. Tidak mendahulukan cinta. Kalau sudah mendahulukan cinta, nggak bisa memilih. Dikasih yang lain pun tetap hanya dia saja. Sehingga dunia menjadi seluas daun kelor. Ini kan repot. Nah, maka jangan menjatuhkan hati. Maka kami sampaikan kepada adik-adikku, anak-anakku semuanya, dalam pergaulan banyak manusia yang seliuran di depan mata kita, sehingga tanpa kita sadari pun juga mulai merambah ke hati kita. Maka kami sampaikan, jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Sebab kalau kalian tiba-tiba langsung menerima dengan hati, Anda akan mencintai orang yang tanpa kriteria. Itulah cinta buta. Menjerumuskan. Setelah akal Anda merendung berpikir, kemudian akal Anda memutuskan dengan ditinjau dari berbagai aspek, berbagai segi sisi, lalu sampai pada kesimpulan layak untuk dicintai, baru nanti masuk langkah selanjutnya. Bagaimana untuk mengabadikan cinta? Belum mencintai. Jadi kalau saya mencintai dia, maka saya harus abadi. Maka dimulai dari keterkaguman, mulakan dari kagum. Kemudian kecenderungan, setelah kita pastikan dia yang harus aku cintai, maka sebelum saya menjatuhkan cinta, maka saya harus punya gambaran tentang seandainya aku sudah jatuh cinta dan cintaku diterima, bisa abadi atau tidak. Maka berpikir tentang keabadian cinta. Sebab patah hati sakit. Maka jangan berpikir untuk sakit hati. Lalu bagaimana? Dalam Islam diajarkan, maka abadikan cinta dalam dalam sebuah jalinan yang istimewa. Sehingga aku memutuskan untuk mencintai dia, maka saya mulai dengan keputusan aku untuk menikahi dia. Artinya selagi Anda belum waktunya menikah, Anda jangan bicara tentang cinta. Jangan main api, Anda akan kebakar. Setelah Anda putuskan, saya harus menikah, saya sudah waktunya menikah, dan orang itu adalah layak untuk menjadi istriku, baru setelah itu kita merencanakan pernikahan. Setelah pernikahan baru nanti terbangunlah cinta. Sering kami sampaikan, bangun cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Baru antara ingin mencintai, cinta yang dihadirkan renungan di dalam mencintai, yang dihadirkan logika kita, akal kita, sampai mencintai, sampai keabadian dalam cinta. Nah, seperti itu. Makanya baginda Nabi mengatakan kalau nikah itu milih dong. Milih itu kan tidak langsung cinta dulu dong. Milih. Kemudian dalam memilih pun isyarat dari Nabi adalah isyarat memilih kecocokan, kesesuaian. Sebab kalau kita cermati hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna dinah. Jika datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi, bukan orang yang beragama, tapi tardawna dinahu, yang kau cocok cara beragamanya. Jadi tadayun ini macam ada tadayun ma'rifi, ada orang beragama, orang dianggap dia agamanya kuat karena alimnya, tapi amalnya kurang. Ada orang kuat, agamanya kuat karena dia ubudiyahnya. Ini bisa salah persepsi loh ya. Mungkin seorang wanita selama ini adalah dia dekat dengan seorang guru yang mengajarkan ibadah. Dan dia baik, solehah banget. Setiap hari Quran berapa juz dan sebagainya. Sehingga bagi dia yang namanya agama adalah amalan-amalan semacam ini. Di sana ada seorang laki-laki, maksud beragama adalah ngerti halal haram dan sebagainya. Urusan ibadah agak kurang. Tapi tidak, bukan berarti tidak sholat, hanya ibadahnya tidak sebanyak orang yang lain. Dia sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, tahajud, pas-pasan. Tapi dia ngajar dan sebagainya. Tadayun beragama menurut dia adalah semacam ini. Coba, jika perempuan ini dengan laki-laki menikah, ini bisa saling prasangka buruk dong. Promosinya pasalnya, ada seorang wanita yang masya Allah agamanya, gimana kamu? Ya mau dong agama. Sementara perempuan mendengar informasi laki-laki itu agamanya begini. Setelah bertemu, sang laki-laki menganggap, ini kok gak ngerti halal haram? Dia hanya banyak tahajud, banyak sholat. Sementara sang istri mengatakan, ya Allah suamiku katanya agamanya hebat, tapi kok malam sholatnya hanya berapa rakaat? Qurannya, akhirnya karena cara beragama itu berbeda. Kemudian makanya tardawna, yang kau sendiri nyaman dengan cara beragamanya, cocok, kesesuaian. Nah, ini diantaranya langkah-langkahnya. Kemudian sampailah kepada pernikahan. Jadi dalam menikah harus ada memilih. Jangan sampai kita tidak memilih, jelas itu. Kemudian setelah menikah, maka pandangan pertama dengan mereka, kenalan mereka dengan pasangan, maka harus kita mulai dengan segala kebaikan. Supaya gini, pastikan bahwasanya istrimu itu melihatmu adalah dalam keadaan kamu itu adalah baru, beda. Maksudnya saat untuk kita merubah diri kita. Status kita sudah menjadi suami, istri menjadi istri. Artinya kebiasaan-kebiasaan saja kita tinggalkan. Maka di sini harus kita memulai rumah tangga. Nah, kemudian di dalam rumah tangga harus kita masuk adu rambu-rambunya dong. Biar rumah tangga menuju bahagia. Tadi kan menuju proses memilih itu panjang kisahnya sebetulnya. Setelah menikah ada rambu-rambu, di antaranya ya pastikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang dekat pada Allah. Jadi yang pertama adalah jadikan dengan pernikahan engkau semakin dekat kepada Allah. Allah yang memberikan kebahagiaan kepadamu. Allah yang mencurahkan rahmat. Allah yang memberikan pertolongan. Allah yang melapangkan rezeki. Maka pastikan dalam pernikahanmu itu kawanmu adalah kawan yang semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai setelah menikah tambah jauh dari Allah. Yang kedua, jadikan pernikahanmu ini adalah untuk kita semakin dekat kepada guru-guru kalau kita punya guru. Karena guru pembimbing, menyambung antara kita dengan Rasulullah. Jangan sampai ternyata seorang suami mengajari istrinya kurang ajar pada gurunya. Atau seorang istri mengajari seorang suami kurang ajar pada gurunya. Yang ketiga adalah jadikan pernikahan ini sebab berbakti pada orang tua. Ini penting sekali, maka selalu kami hadirkan rumus sederhana. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin dekat dengan bapak ibunya. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin dekat pada bapak ibunya. Rumusnya sederhana, bukan bapak ibuku. Maka jika engkau, wahai suami, punya istri yang sangat dekat dengan bapak ibunya, maka istrimu sangat solehah layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Wahai istri, jika suamimu sangat baik dengan bapak ibunya, dia suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Maka jangan diajari kurang ajar. Kalau suamimu kurang ajar dengan bapak ibunya, maka katailah kilirannya nanti kamu yang dikurang ajari. Karena suami menjadi orang yang hatinya keras, tidak bisa berbakti, tidak bisa berbalas budi. Bapak ibunya yang telah merawatnya dari kecil pun ditendang, apalagi kamu. Begitu sebaliknya. Jika seorang suami mengajari istrinya untuk tidak baik dengan bapak ibunya, sebenarnya telah mengajari tidak baik kepadanya. Karena apa? Telah mengajari tidak ngerti berbakti. Sehingga apa? Bapak ibunya yang telah merawatnya dari kecil, nyekolahkan, menikahkan, itu saja ditinggal, apalagi Anda yang baru menikah dengan dia. Maka, di samping itu, ini ada keberkahan. Keberkahan berbakti. Nah, ini diantaranya yang harus kita hadirkan. Itu urusan keberkahan. Nanti ada hal-hal yang harus difahami. Jika ada waktu, kita ada. Ada tip-tip hidup yang mudah seperti apa, seperti itu. Terima kasih dan ya, atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali lagi. Namun setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Bajar.